Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، خنافتنا عزكم الله sebagaimana nama surah yang akan kita pelajari, Suratul Anbiya, maka pembahasan dan kandungan di dalamnya banyak menceritakan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Setelah sebelumnya Nabi Nuh alaihi salam, maka malam ini akan kita baca tentang kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Maka kita pelajari malam ini dari ayat yang ke-78 sampai 82. Qala Allahu azza wa jalla wa Dawud wa Sulaiman. Dan ingatlah tentang Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Idh yahkumani fil harthi. Ketika itu kedua Nabi tersebut memutuskan perkara tentang tanaman seseorang. Id nafasat fihi ghanamul qawm. Saat itu tanaman tersebut dirusak oleh kambing salah seorang kaum. Wa kunna li hukmihim syahidin. Dan kami menyaksikan keputusan mereka. Fafahamnaha Sulaiman. Lalu kami memberi pemahaman yang baik tentang masalah itu kepada Nabi Sulaiman. Wa kullan atayna hukma wa ilma. Dan keduanya, yakni Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud, kami memberi mereka hukum dan ilmu. Wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung bersama Nabi Dawud. Mereka bertasbih. Wa kunna fa'ilin. Dan kami mampu melakukannya. Wa'allamnahu san'ata labusin. Dan kami ajari Nabi Dawud cara membuat baju besi. Lakum litusinakum min ba'sikum. Untuk kalian, agar kalian bisa menjaga diri kalian ketika terjadi peperangan. Fahal antum syakirun. Maka apakah kalian termasuk orang-orang yang bersyukur? وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً. Dan kami beri Nabi Sulaiman fasilitas angin yang berhembus, tajribi amrih, yang bisa diarahkan sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman. Ilal ardil lati barokna fiha, untuk mendatangi negeri yang kami barokai. Wa kunna bikulli syai'in alimin, dan sungguh kami mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Wa minas syayatini may yaghusuna lahu, dan sebagian setan-setan ada yang ditugasi untuk menyelam di dasar lautan. Wa ya'maluna 'amalan duna dzalik, dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan selain itu. Wa kunna lahum hafidin, dan kami menjaga mereka. Baik, qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Ay wadkur hadainin nabiyaini al-karimaini Dawuda wa Sulaimana musannian mubajjila idza atahumallahu al-ilma al-wasi'ah wal hukma bainal ibad bidalili qawlihi id yahkumani fil harsi id nafasat fihi ghanamul qawm ay id tahakama ilayhima sahibu harfin nafasat fihi ghanamul qawmil akharin ay ra'at laylan fa'akalat ma fi asjarihi war'at zar'ahu faqadha fihi Dawud alaihi salam bi annal ghanama takunu li sahibil harsi nadharan ila tafriti ashabiha fa'aqabahum bihadil uqubah wa hakama fiha Sulaiman bi hukmin muwafiqin lis-shawab bi an ashabal ghanami yadfa'una ghanamahum ila sahibil harfi fayantafi'a bidariha wa sawwafaha fayantafi'a bidariha wa sufiha wa yakumuna ala bustani sahibil harfi hatta ya'uda ila halihi al-ula fa'idha 'ada ila halihi taradda warja kullu minhuma bimalihi wa kan hadha min kamali fahmihi wa fatonatihi alaihi salam wa lihada qala fafahimna Sulaiman ay fahimnahu hadil qadiyata wala yadullu dhalika anna Dawuda lam yufhimhu waw fi ghairiha وَلِهَذَا خَصَّهَا بِالذِّكْرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَكُلًّا مِنْ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ قَدْ يُصِيبُ الْحَقَّ وَالصَّوَابَ وَقَدْ يُخْطِئُ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِمَعْلُومٍ إِذَا أَخْطَأَ مَعَ بَدْرِ اجْتِهَادِهِ. Artinya, ingatlah tentang dua nabi yang mulia, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Pujilah dan muliakanlah mereka berdua, karena Allah Ta'ala telah memberi mereka berdua ilmu yang luas dan kemampuan untuk memutuskan perkara di antara hamba-hamba Allah dengan dalil firman Allah Ta'ala yang artinya ketika mereka berdua memutuskan perkara tanaman yang dirusak oleh kambing suatu kaum. Artinya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman didatangi oleh pemilik tanaman minta keadilan karena tanamannya dirusak oleh kambing kaum yang lain. Yakni malam-malam kambing itu mendatangi tanaman, memakan apa yang ada di pohonnya, merusak tanamannya. Maka Nabi Dawud alaihissalam memutuskan kambing itu harus diberikan kepada pemilik tanaman sebanding dengan kelalaian yang dilakukan oleh pemiliknya. Maka Nabi Dawud menghukum pemilik kambing itu dengan hukuman seperti ini. Namun Nabi Sulaiman memutuskan dengan keputusan yang berbeda dan justru sesuai dengan kebenaran. Yakni pemilik kambing meminjamkan kambingnya kepada pemilik tanaman agar bisa dimanfaatkan. Nah, baik. Susunya, ya, bisa dimanfaatkan susu perahnya, dan juga bisa dimanfaatkan pula bulunya untuk dikelola sebagai pakaian. Nah, jadi kambing itu dipakai untuk kemanfaatan kebun pemilik tanaman sampai bisa wayakumuna, dan mereka pemilik kambing dihukum dengan bekerja untuk mengembalikan tanaman seperti semula. Dikerjakan kepada pemilik tanaman, ya, sampai kembali seperti semula. Jika sudah kembali seperti semula, maka masing-masing mengembalikan hartanya sendiri-sendiri. Kambingnya dikembalikan, ya. Nah, pemilik tanaman juga sudah mendapatkan kebunnya kembali seperti sedia kala. Dan ini merupakan bukti betapa sempurna pemahaman dan kecerdasan Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, maka kami beri pemahaman yang baik tentang masalah itu kepada Nabi Sulaiman. Yakni kami beri Nabi Sulaiman pemahaman dalam masalah ini. Tapi hal itu tidak menunjukkan Nabi Dawud tidak diberi pemahaman dalam masalah yang lain, ya. Nah, justru Nabi Dawud secara khusus disebutkan istimewaannya. Nah, dengan dalil firman Allah Ta'ala, masing-masing dari Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman kami beri kemampuan untuk memutuskan dan ilmu. Firman Allah Ta'ala ini menunjukkan bahwasanya hakim itu terkadang keputusannya sesuai dengan kebenaran dan terkadang salah. Tapi hakim tadi tidak dicela ketika salah dalam memutuskan perkaranya setelah mengerahkan semua ijtihadnya. Summa dzakara ma khassa bihi kullu minhuma. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh mereka berdua. Dimulai dari Nabi Dawud. Faqala wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wadhalika annahu kana min a'badin nasi wa aktharihim lillahi dhikra wa tasbihan wa tamjidan wa kana qad a'tahu wahu min husni sawti wa riqatihi wa rahamatihi ma lam yu'tihi ahadan mil khalqi fa kana idha sabbaha wa asna ala Allah jawabatul jibalu sumbat tuyur albumu wa hadha fadluwah alaihi wa ihsanu falihada qala wa kunna fa'ilin. Kami tundukkan bersama Nabi Dawud gunung-gunung untuk bertasbih dan juga burung-burung. Hal itu disebabkan karena Nabi Dawud merupakan orang yang paling ahli ibadah, yang paling banyak mengingat Allah, bertasbih kepada Allah, memuliakan Allah. Dan bahkan Allah Ta'ala memberi Nabi Dawud suara yang sangat merdu, sangat nyaring, sangat indah, yang tidak diberikan kepada siapapun dari makhluknya. Maka ketika Nabi Dawud bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gunung-gunung yang bisu ikut menyautinya, dan burung-burung yang tidak bisa bicara seperti manusia juga demikian, ikut-ikutan bertasbih. Dan ini merupakan karunia Allah Ta'ala kepada Nabi Dawud dan kebaikan Allah kepada beliau. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, dan kami mampu melakukannya. Wa 'allamnahu san'ata labusil lakum, ay 'allamallahu Dawud alaihi salam sun'ata ad-duru'i fahuwa awwalu man sana'aha wa 'alimaha. Wa sarat sana'atuhu ila man ba'dahu fa'alanallahu lahul hadida wa 'allamahu kaifa yusarriduha wal fa'idatu fiha kabirah lituhsinakum min ba'sikum ay hiya wiqayatul lakum wa khifdun indal harbi wastidadil ba'si fahal antum syakirun ni'matallahi 'alaikum haitsu ajraha ala yadi abdihi Dawud kama qala ta'ala wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadhalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan kami mengajari Nabi Dawud cara membuat baju untuk kalian. Yakni Allah mengajari Nabi Dawud alaihissalam cara membuat baju besi. Nabi Dawud adalah orang yang pertama kali membuat baju besi dan yang pertama kali mengetahuinya. Kemudian cara membuat baju besi itu terus berlanjut kepada generasi sesudahnya. Allah Ta'ala membuat lunak besi untuk Nabi Dawud, mengajari bagaimana cara membentuk besi dan faedah tentang baju besi itu sangat besar. Di antaranya untuk menjaga kalian ketika peperangan, yakni menjaga kalian, menjaga ketika perang dan berkecamuk peperangan. Maka apakah kalian termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah, yang mana Allah Ta'ala memberi kemampuan melalui tangan Nabi Dawud hambanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan Allah jadikan untuk kalian pakaian yang bisa menjaga kalian dari panas matahari, dan pakaian yang bisa menjaga kalian dari peperangan yang kalian ikuti. Yang demikian itu Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya untuk kalian, agar kalian berserah diri. Yahtamilu anna ta'limallahi li Dawud sun'at ad-duru' wa ila nataha amrun khariqun lil 'adah. Wa ayyakuna kama qala al-mufassirun innallaha alana lahul hadida hatta kana ya'maluhu kal-ajin wat-tin min duni idzabatillahu 'alan nar. Wa yahtamilu anna ta'limallahi lahu 'ala jaril 'adah wa anna ilanatal hadid lahu bima 'allamahu wahu min al-asbabil ma'rufatil an liizabatiha. Wa hadha huwa adh-dhahir li'anna Allah imtanna bidzalika 'alal ibad wa amarahum bisyukriha. Walaula anna sun'atahu min al-umur allati ja'ala Allahu maqduratal ibad lam yantanna 'alaihim bidzalik. Wa yadhkuru fa'idataha li'anna ad-du'a allati sun'a Dawud alaihi salam muta'addir ayyakun al-murad ayyanaha. Wa innamal minnatu bil jinsi wal ihtimal ala lidzakar fasirun la dalila alaih illa qawluhu wa alanna lahul hadid walaysa fihi annal ilanata min tunis sabab wallahu a'lamu bidhalik. Nah, ada kemungkinan Allah mengajari Nabi Dawud membuat baju besi, kemudian melunakkan besi itu sebagai perkara yang luar biasa. Yakni seperti yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir. Allah Ta'ala membuat besi itu lunak untuk Nabi Dawud. Nabi Dawud bisa memperlakukan besi itu seperti memperlakukan tepung dan tanah liat, lunak, tanpa harus dilebur dengan api. Ada kemungkinan Allah mengajari Nabi Dawud sesuai dengan kebiasaan, yakni Allah jadikan besi itu menjadi lunak dengan apa yang Allah ajarkan berupa cara-cara yang sudah dikenal sekarang, yakni dengan cara dilebur pakai api. Dan inilah yang menurut saya yang kuat, karena Allah Ta'ala memberi karunia dengan itu kepada hamba-hambanya yang lain. Dan Allah perintahkan mereka untuk bersyukur atas keahlian itu. Seandainya cara membuat baju besi itu termasuk perkara yang hanya ditentukan oleh Allah untuk sebatas sebagian hamba saja, maka hal itu bukan merupakan karunia untuk mereka yang lain, ya, karena hanya orang tertentu yang bisa membikinnya. Kemudian dalam firman Allah ini disebutkan faedah baju besi. Baju besi yang dibikin oleh Nabi Dawud. Naam. Baik. Yang dimaksud bukan baju besinya, tetapi karunia berupa jenis baju besi itu. Sehingga kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama di tafsir, yaitu dikasih kemampuan untuk melunakkan besi tanpa dilebur pakai api, tidak ada dalilnya. Kecuali firman Allah Ta'ala, wa'alanna lahul hadid, kami bikin besi itu lunak untuk Nabi Dawud. Tetapi melunakkan besi di sini bukan berarti tanpa ada cara melunakkan. Pasti pakai cara melunakkan, ya. Wallahu a'lam bidzalik. Wali Sulaimana ar-riha asifah. Aisakharnaha asifatan. Aisari'atan fi mururiha. Tajribi amrihi haitsu tubirat imtathalat amrahu uduhuha syahrun warwahuha syahrun ilal ardil lati barna fiha wahya ardus syam haitsu kana maqarruhu fayadhabu ala rih syarqan wa gharban wa yakunu ma'waha wa rujuha ila al-ardil mufarukah wa kunna bi kulli syai'in adimin qad ahata ilmuna bi jami'il asyai wa 'alimna min Dawud wa 'allamna min Dawud wa Sulaiman ma awsalnahuma bi ila ma dzakarna dan kami beri Nabi Sulaiman fasilitas berupa angin, yakni kami tundukkan angin untuk Nabi Sulaiman yang sangat kencang, yakni sangat cepat jalannya, yang bisa diarahkan sesuai dengan perintahnya. Ketika angin itu diatur, langsung melaksanakan perintah Nabi Sulaiman. Baik, nah. Uduh hasyarun, warwah hasyarun. Kalau pagi hari, naam. Kalau berjalan, itu setara dengan sebulan perjalanan. Demikian pula. Sore hari ketika balik, ini selama sebulan perjalanan. Berangkat pagi ke tempat yang dituju, itu sejauh satu bulan perjalanan, ya, cuma sebentar. Ketika sore hari balik lagi ke tempatnya, itu sejauh satu bulan perjalanan. Nah, setara dengan satu bulan perjalanan. Baik, ke negeri yang kami barokahi, yakni negeri Syam, Palestina dan sekitarnya. Yang mana itu adalah tempat tinggalnya Nabi Sulaiman. Beliau pergi naik angin ke negeri timur dan barat. Tapi tempat kembali ke tempat kembali, yakni negeri yang dibarokai tadi. Dan kami mengetahui segala sesuatu. Ilmu kami meliputi seluruh yang ada. Dan kami mengajari Nabi Dawud dan Sulaiman sehingga bisa kami ajari Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman sampai mencapai apa yang kami sebutkan tadi. Wa minas syayatin may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Wa hadza aidan min khasa'is Sulaiman alaihi salam. anna Allah sakhara lahu syayatin wal afarid wasallatahu ala tashhirihim fil a'mal allati la yaqdiru ala katsir minha ghairuhum fakana minhum man yaghsulahu fil bahri wa yastahriju ad-durr wal lu'lu'a wa ghayra dhalik wa minhum man ya'malu lahu maharib wa tamasil wa jifan kal jawab wa qudur rasiyad wa sakhara ta'ifata minhum li bina'i baitil maqdis wa mata wa hum ala amalihi wa baqaw ba'dahu sanatan hatta alimu mautahu kama sayati insya'Allah ta'ala wa kunna lahum hafidin ay la yaqdiruna ala imtina' minhu wa isyani bal hafidahum wa ulahu biquwatihi wa izzatihi wa sultani. Dan sebagian setan-setan ada yang bertugas menyelam ke lautan untuk Nabi Sulaiman. Dan ada yang bekerja selain itu. Ini juga termasuk kekhususan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Ta'ala menundukkan untuk Nabi Sulaiman setan-setan secara umum dan setan-setan ifrit. Allah tundukkan. Nah, Allah beri kekuatan Nabi Sulaiman untuk menundukkan mereka agar mau bekerja. Yang pekerjaannya tidak mungkin dilakukan oleh kebanyakan selain mereka. Di antara setan-setan itu ada yang bertugas menyelam ke dasar lautan untuk mengambil mutiara-mutiara dan permata dan yang lain. Di antara yang lain ada yang bekerja untuk membuat mihrab-mihrab, membuat patung-patung, membuat perabotan-perabotan, tungku-tungku yang besar dan banyak. Dan yang lain diatur oleh Nabi Sulaiman untuk jadi kuli bangunan, membangun Baitul Maqdis. Dan Nabi Sulaiman saat itu meninggal dunia. Ketika setan-setan tadi sedang membangun Baitul Maqdis, mereka terus bekerja sampai setahun Nabi Sulaiman mati, mereka belum tahu. Sampai mereka baru mengetahui kematiannya, ya, setahun kemudian. Sebagaimana yang datang insya Allah Ta'ala. Dan kami menjaga mereka, yakni setan-setan itu tidak mampu menolak dan menentang Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala menjaga setan-setan itu untuk Nabi Sulaiman dengan kekuatannya, kemuliaannya, dan kekuasaannya. Naam, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Anna Allah Ta'ala A'ta Dawud wa Sulaiman al-fadha'ila al-kathirah. Afdaluha al-ilmul wasi' wal-hukmu bainal ibad. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman keutamaan-keutamaan yang banyak. Yang paling utama adalah ilmu yang luas dan kemampuan memutuskan perkara di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Annallaha ta'ala a'ta Dawuda wa Sulaimana al-fadha'ila al-kathirah afdaluha al-ilmul wasi' wal-hukmu bainal ibad. Al-faidah itu asalnya annallaha a'ta Sulaimana fahman kamilan fi ba'dil qadiyah. Minha qadiyatu sahibil harsi ma'a ashabil ghanam. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi pemahaman yang sempurna kepada Nabi Sulaiman pada sebagian perkara. Di antaranya ialah kasus antara pemilik tanaman dan pemilik kambing. Nah, jadi kasusnya ini terjadi ketika pemilik tanaman lapor menghadap ke Nabi Dawud alaihi salam di istana. Saat itu yang masih aktif jadi raja adalah Nabi Dawud, ya. Nabi Sulaiman ini putra mahkota, ya. Nah, sampaikanlah kasusnya bahwa tanamannya dirusak oleh kambing-kambing kaum tertentu malam-malam, ya. Kambingnya lepas berkeliaran, merusak dan memakan tanamannya. Maka Nabi Dawud alaihissalam selaku raja langsung memutuskan ini adalah kelalaian pemilik kambing. Maka hukumannya ialah kambing-kambing tadi yang merusak diserahkan semua untuk pemilik tanaman sebagai ganti rugi kerusakan tanamannya dan sebagai hukuman atas kelalaian pemilik kambing itu. Kalau kita menilai ini keputusan yang adil, ya. Naam. Yang salah kan kambingnya. Ya sudah kambingnya yang dikasihkan ke orang yang dirusak ya tanamannya. Salahnya sendiri pemilik kambing enggak menjaganya dengan baik sampai ucul semua ya. Nah, ucul itu lepas. Nah. Nabi Dawud kemudian mempersilakan Nabi Sulaiman untuk memberi keputusan ya. Nah, yang barangkali ada keputusan yang lebih baik. Maka Nabi Sulaiman kemudian diberi pemahaman yang sempurna oleh Allah Ta'ala yang tidak merugikan kedua belah pihak. Tadi kan kasihan pemilik kambing, dah kambingnya lo suka-suka semua ya. Nah, begitu. Nabi Sulaiman memutuskan begini, kambing-kambingnya salah karena mereka merusak tanaman ya. Hukumannya ialah kambing-kambing tadi dipinjamkan untuk dimanfaatkan oleh pemilik tanaman. Jadi perah susunya, dimanfaatkan bulu-bulunya itu untuk bikin pakaian ya. Nah, untuk menghasilkan uang sebagai modal untuk cocok tanam. Tapi hak pinjam ya, hak pakai dipinjamkan kambingnya. Pemilik kambing dinyatakan salah juga karena teredur, enggak menjaga dengan baik kambing-kambingnya. Hukumannya ialah harus bekerja secara gratis bercocok tanam di tempat pemilik tanaman itu sampai tanamannya kembali seperti semula. Dibeli bibit dan lain-lain dari hasil apa? Memanfaatkan kambing-kambing tadi ya. Yang kerja pemilik kambing. Sampai tanaman kembali seperti semula. Nah, akhirnya kedua belah pihak puas ya. Nah, Nabi Dawud juga mengakui betapa cerdas putranya ya. Nah, maka itulah yang dijadikan sebagai keputusan sehingga pemilik kambing masih tetap dapat kambingnya lagi ya. Nah, pemilik tanaman puas karena untuk beli bibit enggak utang ya, tapi bisa memanfaatkan kambing tadi. Tenaga juga enggak pakai bayar, gratis, yakni pemilik kambing tadi dipekerjakan sampai tanamannya tumbuh seperti sedia kala. Baik, barakofikum. Baik, kita lanjutkan setelah azan Isya. Barakofikum. Baik, barakofikum. Al-Faidatu Al-Falisa. Annal hakima qad yusibul haq waswab wa qad yuhti'u dalik wa laysa bimalumin idha akhto'a ma'abad rijtihadi. Annal hakima qad yusibul haqqa waswaba waqad yuhti'u dhalik wa laysa bimalumin idha akhto'a ma'abadli ijtihadihi. Hakim terkadang sesuai dengan kebenaran, terkadang salah. Kalau salah tidak tercela jika hakim tadi sudah mengerahkan ijtihadnya. Nah, sebagaimana Nabi Dawud berijtihad dengan keputusannya tadi ternyata kurang wakili keadilan. Nabi Sulaiman berijtihad, ternyata biidillah mewakili keadilan kedua belah pihak, ya. Nah, baik, siapa yang memutuskan keputusannya Nabi Dawud salah, keputusan Nabi Sulaiman benar? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Dawud bahwa keputusan Nabi Sulaiman yang benar. Nah, karena hakim tertinggi saat itu adalah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Sehingga untuk menguji siapa keputusannya yang benar, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian, ya. Al-Faidatu Arabiyah. Anna Allah qad a'ta Dawuda sautan hasanan malam yuktihi ahadan minal khalqi. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi Nabi Dawud alaihissalam suara yang sangat bagus, yang tidak diberikan kepada siapapun dari makhluknya. Suara yang paling bagus, suara yang paling merdu adalah suaranya Nabi Dawud. Itulah sebabnya kalau ada yang baca Quran, suaranya bagus, merdu, sesuai dengan kaidah tajwid, tapi merdu, ya, menggetarkan hati. Wah, ini telah diberi na'am sebagian dari suara-suara keluarga Dawud, ya. Na'am, dinisbahkan ke Nabi Dawud, ya. Na'am, tapi kalau dikasih wajah yang ganteng luar biasa, bagaikan malaikat, ya. Nah, dinisbahkan kemana? Nabi Yusuf. Makanya kalau orang tua kok lihat bayinya kok bagus, ya, gemaskan, bagus, biasanya kasih nama Yusuf, ya. Nah, itu kalau yang Islami, ya. Tapi kalau yang umum gitu dikasih nama Agus. Nah, tarkofikum. Bukan berarti yang lain enggak ganteng, ya. Nah, namanya orang tua, ya. Nah, begitu kan lihat anaknya kok ganteng, Yusuf. Nah, kalau orang Jawa, Agus. Ya. Dan memang terbukti seperti itu. Ya. Ya. Kalau yang namanya Yusuf itu rata-rata ganteng. Yang namanya Agus juga demikian. Ya. Nah. Ya. Ya, walaupun bukan yang paling ganteng, ya kan? Ya. Nah. Walaupun enggak putih tapi hitam itu manis. Tarkofikum. Nah. Ah, enggak apa-apa, tenang, ya. Jangan berkecil hati kalau namanya selain itu, ya. Nah. Naam. Al-fa'idatu kam al-khamisa. Anna Dawud alaihi salam kana min a'badin nasi wa aktsarihim lillahi dzikra wa tasbihan wa tamjidan. Fakana idza sabbaha wa asna 'ala Allah jawabathu al-jibalu wat-tuyur wa kana atau fakana idza sabbaha wa asna 'ala Allah jawabathu al-jibalu wat-tuyur. وهذا فضل الله عليه وإحسان وإحسانه. Nabi Dawud alaihissalam adalah nabi yang paling rajin beribadah, yang paling banyak berzikir kepada Allah, paling banyak membaca tasbih dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Dawud bertasbih dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, itu langsung diikuti oleh gunung-gunung dan burung-burung. Suara tasbihnya merdu sekali sampai gunung-gunung benda mati itu, burung-burung yang enggak bisa bicara seperti manusia itu, semuanya ikut bertasbih bersama Nabi Dawud alaihissalam dengan tasbih mereka masing-masing, ya. Nah, ini keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Dawud dan kebaikan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, al-faidah tuh as-sadisah. Annallaha allama Dawud alaihi salam son'atad duru fahuwa awalu man son'aha wa alimaha atau wa allamaha, ya. Fa huwa awwalu man sana'aha wa 'allamaha. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi Dawud alaihi salam cara membuat baju besi. Nabi Dawud inilah orang yang pertama kali membuat baju besi dan mengajarkan cara membuat baju besi. Nah, ini. Ini ada beberapa versi dari ulama ahli tafsir tentang cara Nabi Dawud membuat baju besi. Versi yang pertama, Allah Ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Dawud. Besi yang kuat itu bisa lunak di tangan Nabi Dawud seperti lunaknya tepung atau tanah liat yang dikasih air. Ya, kali-kali bikin adonan tepung dikasih air, lunak apa enggak? Lunak. Tanah liat dikasih air, lunak apa enggak? Besi itu, selunak itu di tangan Nabi Dawud. Sehingga beliau dengan izin Allah membuat baju besi tadi itu tanpa alat apapun untuk melebur besi tadi. Ya, pakai tangan. Kepel-kepel bentuk. sehingga dianggap sebagai mukjizat untuk Nabi Dawud. Versi yang kedua, Nabi Dawud dalam membuat baju besi seperti yang dilakukan oleh keumuman manusia, yakni melebur besi-besi itu sehingga leleh. Ya, dilebur pakai api, leleh, baru dibentuk. Nah, sebelumnya belum ada yang bikin baju besi, tapi sebelumnya sudah banyak yang melebur besi untuk peralatan-peralatan. Ya, tapi yang pertama kali membuat baju besi itu Nabi Dawud. Jadi kasih kemampuan untuk bisa membuat baju besi dengan cara melebur besi itu dengan api. Nah, pendapat yang kedua ini yang diambil oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dengan pertimbangan yang pertama, Allah jadikan kemampuan membuat baju besi itu sebagai karunia untuk orang-orang setelah Nabi Dawud. Kalau cara bikinnya itu kayak Nabi Dawud yang sakti, gak semuanya dapat bikin. Berarti bukan karunia, kan sulit bikinnya, ya kan? Nah, yang kedua, Nabi Dawud mengajarkannya kepada orang lain. Tentunya dengan melebur besi itu dengan api. Karena mukjizat gak bisa diajarkan ke yang lain. Ya, nah, itu alasannya mengapa Syekh As-Sa'di rahimahullah memilih pendapat yang kedua ini. Allah melunakkan besi untuk Nabi Dawud dengan cara dilebur pakai api, bukan sebagai mukjizat khusus Nabi Dawud dengan menjadikan besi itu di tangan Nabi Dawud lunak, selunak adonan tepung atau tanah liat. Tapi di tafsir-tafsir yang lain, wah ini disebutkan banyak pendapat tentang masalah itu, ya, termasuk kekhususan untuk Nabi Dawud. Nah, mereka berpendapat itu mukjizat Nabi Dawud. Adapun ketika mengajarkan kepada orang lain cara membuat baju besi, maka dengan cara dilebur. Ya. Nah, wallahu taala bissawab. Al-faidatu as-sabi'ah. Annal fa'idata fid-duru'i kabira. Minha wiqayatun wa hifdzun indal harbi wastidadil ba'si. Faedah penggunaan baju besi sangat besar. Di antaranya ialah sebagai pelindung dan penjaga dalam peperangan, dan puncak-puncak perang yang dahsyat, ya. Saat itu pakai pedang, pakai tombak, pakai panah. Kalau pas kena baju besinya, terpental, ya. Nah, begitu. Tapi kalau pas kena kakinya, nah ini. Atau kalau pas kena mukanya, nah ini. Kayak ada yang pakai apa ini? Helm-helm besi, ya. Nah. Tapi ada juga celah-celah. Karena kalau pakai besi semua, gak bisa jalan, gak bisa gerak, ya. Nah, celah-celah itulah yang menjadi target sasaran para pemanah-pemanah yang handal, ya. Walaupun pakai baju besi, mati juga. Tapi setidaknya ada usaha untuk melindungi diri dari itu, ya. Nah, tayyib. Al-faidah tu as-saminah. Annallaha sakhara li Sulaiman alaihi salam ar-riha asifatan tajri bi amri. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menundukkan angin dengan kecepatan yang tinggi yang bisa diarahkan sesuai dengan perintahnya. Nah, Masya Allah, ini kendaraan Nabi Sulaiman saat itu sangat hebat, ya, naik angin lebih hebat daripada pesawat, ya. Nabi Sulaiman ini kerajaannya di Syam. Syam itu adalah Palestina dan sekitarnya. Nabi Sulaiman kalau ingin ke arah timur atau ke arah barat, tinggal memerintah angin. Angin itu akan kemudian terkumpul dan mendekati Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman langsung naik. Nah, jarak tempuhnya cukup jauh. Pagi berangkat, sore sudah pulang. Padahal P-nya saja itu setara dengan sebulan perjalanan. Kalau di situ disebut sebulan perjalanan, yakni perjalanan dengan kendaraan saat itu. Saat itu sudah ada kuda. Berarti naik kuda. Atau saat itu yang terkenal onta. Atau jalan kaki. Nah, sudah. Antara tiga tadi itu. Anggap saja yang paling cepat kuda. Maka sebulan perjalanan naik kuda. Ya. Nah. Itu ditempuh cuma waktu yang singkat naik angin. Jadi startnya dari Palestina, Syam, ke tempat tujuan. Kemudian dari tujuan tadi pulang lagi ke kerajaan beliau. Apakah kerajaan Nabi Sulaiman itu ada di bawah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa? Jawabannya enggak. Ya, enggak benar, ya. Nah, karena nanti disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman memerintahkan setan-setan untuk bekerja membangun Baitul Maqdis. Berarti saat itu kerajaan Nabi Sulaiman sudah apa? Ada, ya kan? Nah, begitu. Kalau di bawahnya Baitul Maqdis, berarti kan kerajaannya dulu sudah ditumpui Baitul Maqdis begitu. Enggak. Sendiri-sendiri. Ya. Baik. Al-Faidah itu At-Tasiyah. Annallaha sakhara li Sulaiman asyayatin wal afarid. Wasallatahu ala taskhirihim fil a'mal. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk Nabi Sulaiman setan-setan dan jin-jin ifrit. Nah, setan-setan itu ya jin. Tapi di sini disebutkan jin ifrit. Ini jin yang punya kasta tinggi, ya. Jin dengan kemampuan yang lebih dibandingkan jin-jin biasa, ya. Nah, Allah beri kemampuan Nabi Sulaiman untuk menundukkan mereka agar mau bekerja untuknya. Ada yang disuruh untuk menyelam ke lautan. Yang menyelam itu jin-jin tadi, ya. Mengambili mutiara-mutiara dan permata-permata di dasar laut. Dipakai untuk menghiasi kerajaan Nabi Sulaiman. Ada yang ditugasi untuk membuat ruangan-ruangan, membuat ornamen-ornamen, ya, perabot-perabot kerajaan. Ada yang ditugaskan untuk ikut membangun Baitul Maqdis. Nah, baik. Nah, ketika Nabi Sulaiman mengawasi tukang-tukang dari jin-jin tadi ketika bangun Baitul Maqdis, Allah Ta'ala mencabut nyawa Nabi Sulaiman dalam keadaan berdiri dengan memegang tongkatnya. Dalam keadaan setan-setan jin tadi itu gak tahu kalau Nabi Sulaiman itu meninggal dunia. Menurut sebagian riwayat, baru tahu setahun setelahnya. Ketika tongkatnya itu rapuh, Nabi Sulaiman jatuh. Setahun berdiri mati. Allah jadikan Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan seperti itu untuk menunjukkan hikmah yang mendalam bahwa setan-setan bangsa jin tidak mengetahui masalah gaib. Nabi Sulaiman mati, enggak tahu. Setahun kemudian baru tahu ketika tongkatnya rapuh, dimakan rayap. Seandainya tahu perkara gaib, begitu Nabi Sulaiman mati, langsung tahu, ya kan? Oleh sebab itulah, enggak boleh kemudian kita minta-minta kepada apa ini? Jin-jin itu, mereka enggak tahu masalah gaib. Mereka itu makhluk ciptaan Allah, tidak layak untuk disembah atau diminta-minta. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.